tanpa sepi sejak dirimu pergi. Makan aku sendiri, tidur pun sendiri, tiada yang menemani. Tak kau dengarkah suara anakmu panggil-panggil namamu? Sering dia bertanya, mengapa mama pergi begitu lama? Jawaban apa yang harus ku beri pada hatinya yang lugu? Lelaki mana yang takkan menangis bila sudah begini? Kalaulah boleh, aku meminta untuk yang terakhir, berilah kesempatan, urajuk lagi hati yang terkoyak. Aku kan bersumpah jadi seorang suami untuk satu sang istri. Dulu seranjang kita tidur bersama, dulu secangkir kita minum berdua. Namun sekarang baru terasa perpisahan ini. Namun sekarang di rumah ini semua bagai mati. Juga kangen kok sama mama. Nanti ya, kita sama-sama kita jemput mama. Kita ajak lagi mama ke rumah ini, biar di rumah ini berseri lagi seperti dulu. Ya sayang ya. Iya papa. Kalaulah boleh, aku meminta untuk yang terakhir, berilah kesempatan, urajut lagi hati yang terkoyak. Aku kan bersumpah jadi seorang suami.